Mengubah konfrontasi adalah sebuah cita-cita yang luhur sejati. Ya, konfrontasi suasana yang merugikan, menyakitkan, saling meniadakan, membuat orang tak layak ada di hadapan. Pembantaian tak bisa dihentikan. Ya, konfrontasi hanya menyisakan puing-puing belaka. Abu atau arang, menang atau kalah, sama belaka, tak ada nilai di sana. Karena itu, sekali lagi, konfrontasi tak punya ruang dalam hidup ini. Namun, konfrontasi ternyata tetap muncul saja, karena orang bebal tak pernah habis dari muka bumi. Orang bebal selalu ada, yang hanya tahu tentang dirinya, tanpa mau tahu tentang sesamanya. Yang hanya mau tahu apa yang diinginkannya, tanpa mau mengerti. Hidup dalam keanekaragaman warna. Ia hanya mampu untuk menerjemahkan ideologinya tanpa bisa menghargai perbedaan yang harusnya diharmonisasikan. Itu kenyataan. Namun, si pencipta konfrontasi yang tak pernah berhenti, mengapa Anda tak berpikir untuk mengubahnya menjadi sebuah kompetisi? Karena itu, kita harus hadir dalam semangat yang kuat, menjelajah, melangkah untuk mencipta kompetisi dengan merubah konfrontasi. Ada harapan? Sudah pasti. Semangat Anda, semangat saya, semangat kita yang tak henti tentunya akan mampu mengubah konfrontasi menjadi kompetisi, sehingga permusuhan menjadi persahabatan, kekacauan menjadi ketertiban, warna-warni menjadi harmoni. Alangkah luar biasanya jika itu terjadi. Karena itu, semangat tak boleh berhenti. Kobarkan api yang menyala-nyala untuk membangun sebuah kebersamaan dalam pengharapan yang tak pernah lekang. Sehingga di sana tumbuh kembang persahabatan. Konfrontasi tak lagi punya tempat karena berganti baju menjadi kompetisi. Ciptakan kompetisi, maka kita menciptakan pengharapan. Hapuskan konfrontasi, maka kita menciptakan ketenangan. Bukankah hidup akan menjadi indah jika lo hidup seperti itu? Tetapi ingat, untuk itu pelakunya adalah Anda dan saya, kita semua. Mari kita sama-sama merubah konfrontasi menjadi kompetisi. Bersama saya, Bigman Sirait.